A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'atu rusulu rabbina bil haqq. Wa nad'u antakumul jannatu uritsuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'da. Masyaallah kan wa malam yashalam yakun la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahu ta'ala fi kitabil karim bi qawlihi yahtadi al muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wa takuni ulil albab. Wa qala dan fi ayatin ukhra Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuryahu min ayatina innahu huwa samiul basir. Wa qala Rasulullah SAW bahwa shadiqul wa'dil amin la tushaddu rihal ila ila thalathatil masajid al masjidil haram wa masjidil rasul SAW wa masjidil aqsa. Wa qala dan fi hadisil ukhra la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Aw kama qala fi hadisil ukhra hatta nazala 'Isa ibn Maryam. Wa qala fi hadisil ukhra la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Wa qila ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayna hum ya Rasulullah? Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fi baitil maqdis aw fi aknafi baitil maqdis. Al hadis wa kama qala sadaqallahu alazim wa sadaqa rasul karim wa nan wa ladaka man syahidin. Ya puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah menakdirkan kita bertemu di masjid yang sama, masjid yang kita banggakan di salah satu ikon dari kebangkitan dan pergerakan Islam, terutama para pemuda Kota Bandung. Para pemuda-pemudi akhir zaman insyaallah. Masjid Nurul Huda. Ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena momen kita kali ini momen yang berbeda. Sesuatu yang nampaknya susah untuk terjadi, hari ini Allah menakdirkan. Saya bertemu dengan saudara sendiri ya. Saudara kita seiman seislam dan seperjuangan, Ustaz Muhammad Husain Al-Ghazi. Al-Maqdisi. Al-Maqdisi wana Al-Bandungi insyaallah. Beliau lama bertemu dengan saya dan terakhir kita bertemu di Semarang ya. Di Jawa Tengah, tahu-tahu menghilang dan beritanya sudah ada di Gaza. Jadi beliau ini mendahului saya. Baik, salawat dan salam semoga dilimpahkan dan tercurah selalu kepada uswah dan kubah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi dan rasul yang memberikan motivasi dan semangat bagi kita tentang wajibnya kita melindungi kiblat kita yang pertama. Sehingga beliau sangat-sangat menganjurkan dengan kuat ya, ini perintah. Apabila kita berziarah dengan niatan ibadah, maka harus ke tiga masjid. Jadi kalau umroh, umroh itu plus Aqsa. Bukan plus Istanbul, bukan plus Mesir, tapi plus Aqsa. Kenapa demikian? Karena tiga titik ini merupakan tiga titik kebangkitan Tauhid di muka bumi sepanjang peradaban manusia. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, La tushaddu rihal. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah ila ila salatil masajid, kecuali pada tiga masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Rasulullah SAW, Masjidil Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Kenapa harus tiga masjid ini? Kalau kita lihat dalam peta peradaban manusia, ternyata Allah perintahkan tugas kekhilafahan pertama kepada Nabi Adam AS itu di Mekah. Allah mempertemukan Nabi Adam dengan istrinya pun di Tanah Suci Mekah. Ya, tepatnya di Padang Arafah. Tugas peradaban manusia pertama dilakukan oleh Nabi Adam, kemudian disucikan kembali oleh Nabi Ibrahim. Melalui dua Nabi inilah Islam zahir tegak di muka bumi sampai kepada bangsa Arab. Ya, sampai di Tanah Suci Mekah kembali. Namun, sepeninggal Nabi Ibrahim AS, 2600 tahun kemudian, Mekah kembali ternodai oleh paganisme, ya, oleh kemusyrikan. Nah, Allah tidak ridho. Maka Allah tugaskan kembali perintah da'watu ilallah, da'watu ila Islam itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, titik tolaknya adalah Masjid Nabawi. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, Ya Allah, dulu perintah ini, inna hadal amra, qad wukilta ila abina Ibrahim AS. Ya, wa'ataitahu makkata liman tiqati da'watihim. Ya Allah, sungguh perintah ini, perintah da'wah tauhid, ini dulu kau berikan pada Ibrahim AS, bapak kami. Sekarang kau bebankan kepadaku. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, berkahilah Madinah ini sebagaimana kau berkahi Mekah untuk Ibrahim. Berkahi setiap jengkal tanah Madinah, berkahi setiap sok kandum dan kurmanya, sebagaimana kau berkahi semua apa yang dihasilkan oleh bumi Mekah. Dan Allah mengabulkannya. Di Madinah adalah, atau Masjid Nabawi adalah titik tolak dakwah Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah, dengan dakwah itu Islam sampai ke seluruh dunia, hatta buah batu bermula. Itu jasa Rasulullah. Nah, hari ini kita melihat paganisme ada dalam kuku yang apa, dalam wajah yang sangat-sangat canggih, luar biasa, sangat dahsyat, karena dikuatkan oleh jaring-jaring fitnah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal, di mana keduanya hampir akan muncul. Karena jihad kita kali ini adalah jihad episode terakhir, babak final. Kalau babak final, pemain terbaiknya keluar kan? Ya, tidak pernah mereka keluar dalam perang melawan kebenaran, melainkan zaman sekarang. Artinya, pertarungan akhir zaman ini adalah pertarungan yang paling bergengsi, di mana yang muncul dan berjuang adalah mereka yang terbaik. Kalau babak final ini, pemain cadangan apa pemain inti? Pemain inti. Nah, babak final ini adalah saat ini, para sekalian, di mana kita dihadapkan pada sistem dajjal. Nah, sistem dajjal ini hanya akan bisa dihadapi ketika umat Islam kembali terpimpin. Pertanyaannya, di mana titik tolak dakwahnya? Kalau Nabi Ibrahim di Mekah, Rasulullah SAW di Madinah. Lalu untuk akhir zaman ini di mana? Masjidil Aqsa. Ya, dan siapa yang memimpinnya? Muhammad bin Abdullah atau Imamah Mahdi. Imamah Makmullah. Nah, terkait dengan Masjidil Aqsa ini, Allah sudah menyatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat diberkahi, Imamah. Ya, diberkahi oleh Allah SWT dan menjadi bumi Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan di Masjidil Aqsa inilah Rasulullah bertemu dengan para nabi dan rasul. Ada 1500 nabi, ya, penjelasan dari Syekh Yusuf As-Suwaidah yang saat itu kita diundang audiensi di pesantren, ya, di kompleks Al-Aqsa. Syekh Yusuf ini mengatakan kalau Rasulullah mengimami 1500 nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj, ya, tepatnya di Masjid Umawi. Sebelumnya saya ingin perlihatkan dulu seperti apa kompleks Al-Aqsa itu, berhamba Allah. Ini ada gambaran dari Al-Quds. Ini Al-Quds, berhamba Allah. Nah, yang diarsir dengan warna putih ini adalah yang disebut dengan Old City Al-Quds. Ya, orang-orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Saya sempat ditegur oleh Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi ketika beliau bertanya pada saya, ya, selesai sholat subuh, beliau bertanya pada saya, antum tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Hotel Capital di Yerusalem Timur. Beliau menasihati saya, la takul Yerusalem, jangan kau sebut Yerusalem. Kalau engkau menyebutnya Yerusalem, berarti engkau mengakui kalau tanah itu milik Israel. Tapi sebut ya Al-Quds, itu kata beliau. Nah, baik Ibrahim Makulah, nah ini yang disebut dengan Al-Quds atau Old City. Di sinilah 1500 Nabi dan Rasul dilahirkan dan dibesarkan. Ya, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian, ada berapa gunung sebetulnya? Yang nama areal Al-Aqsa itu ini. Nah, ini areal Al-Aqsa, Yawfila. Ini Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu komplek. Al-Aqsa itu komplek, di mana di dalamnya ada beberapa masjid. Ada Masjid Dome of the Rock, ada yang berkubah kuning. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Nah, kemudian juga ada Masjid Qibli. Ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah kaum muslimin Palestina sholat pertama kali ke Masjidil Haram setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Tadinya mereka sholat kemana aja? Ayo nupa tonggong-tonggong. Mereka mana-mana sholat, kakulon, urang, kawetannya, sholat. Boleh saat itu. Gak apa-apa, karena itu kiblat yang pertama. Karena Rasulullah sholat menghadap ke sana itu sitata asyara awa sabata asyara sahron, 16-17 bulan. Nah, begitu turun surat Al-Baqarah ayat 144. Fawallu wujuhakum syatron Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Semuanya mengarah ke Masjidil Haram, yaitu ke arah sini, penampuan. Nah, dari sini ke arah sini semua. Nah, sholat pertama saat itu sholat asar di Masjid Qibli, maka dinamakan Masjid Qibli, Masjid Qiblat. Kubahnya berwarna hitam. Nah, di sini ada Masjid Buraq. Yang pernah saya lihat ini Masjid Buraq, dan saya tanyakan pada Syekh Ahmed saat itu yang mendampingi saya pertama kali ke sana 2016. Maksud saya berkunjung ke areal masjid ini. Beliau mengatakan ini masjid muslimat. Itu Masjid Buraq. Agak tidak begitu besar, ya, hampir sama, lebih kecil dari masjid ini. cuma ada dua tingkat ya, dan itu banyak diisi oleh muslimat muslimat ibu-ibu penghafal Quran ya. Kemudian ada Masjid Marwani. Nah, Masjid Marwani di bawah lantai ini. Nanti kita lihat Masjid Marwani. Nah, di Masjid Marwani itulah Rasulullah bertemu dengan 1500 Nabi dan Rasul. Termasuk temu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua Nabi yang lain yang 1500 tadi. Dan ada beberapa gunung. Jadi sebetulnya ini data termasuk areal Al-Aqsa sendiri. Itu dulu dinamakan Betel Muria, Kit Muria, Jabal Muria, karena daerahnya memang tinggi, kurang lebih 50 meter lah dari dataran. Jadi kalau kita memasuki dari wilayah utara sampai pemakaman kaum muslimin, di sana ada dua sahabat yang dimakam di sana, Syaddad bin Aus dan Ubadah bin Shamit. Itu kita tahu tingginya luar biasa, minimal 50 meter. Itu namanya Betel Muria. Dan ada pun Bukit Zion ini nih. Nah, ini Bukit Zion. Di sinilah orang Yahudi yakin kalau nanti the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan turun di sini, Jabal Suhyun. Nah, di bawah Bukit Zion ini, nah ini ada lembah, ini namanya Lembah Jahanam. Saya bertanya kepada Syekh Qasim yang saat itu menjadi tour leadernya. Dimana tusama wadi Jahanam? Kenapa diberi nama Lembah Jahanam? Ternyata orang Yahudi yakin kalau mereka nanti akan diperangi oleh kaum muslimin di lembah itu. Makanya lembah itu dinamakan Wadi Jahanam. Ben Hinnom, Bet Hinnom, mereka menyebutnya demikian. Bet Hinnom bahasa mereka, bahasa kitanya Wadi Jahannam bahasa Arabnya, Lembah Jahannam. Ya wafilam makumullah. Artinya mereka yakin akan terjadinya pertempuran besar di akhir zaman antara kaum muslimin dengan bangsa Zionis Yahudi. Pertanyaannya, kapan itu terjadinya? Kira-kira kapan terjadinya? Mau berapa tahun lagi? Wallahu a'lam bi sawab. Satu akidah bagi kita, dan ini harus kita camkan, bahwa Allah berjanji akan menghancurkan mereka. Betul? Dan Allah tidak pernah menghapus janjinya bahwa Allah suatu saat nanti akan menghukum bangsa Zionis Yahudi ketika mereka melakukan dua kerusakan. Ya. Kerusakan yang pertama pernah mereka lakukan, ibarat rahmatullah. Masih ada waktu? Masih ada ya, Kang Isan? Alhamdulillah. Maafkan sekali lagi. Ini lelah. Istirahat dulu. Baik, ini areal Al-Aqsa, ini Arab Saudi, nah ini yang disebut dengan Syam. Kenapa disebut Syam? Ya, karena disinilah putra kedua Nabi Nuh alaihissalam tinggal. Jadi pasca Irbah, putra Nabi Nuh itu berpencar. Yafis ke arah atas melahirkan Eropa dan Cina, Rusia, Kirgistan, Turkistan, Balkan. Itu dari Yafis. Nah, dari Yafis ini punya anak namanya Magug, Magug bin Yafis. Magug bin Yafis ini melahirkan keturunan yang kabilahnya dinamakan Ya'juz Ma'juz. Ya, dari keturunan Ya'fis. Mereka manusia bisa. Nah, adapun Syam, anak yang kedua, tinggal di sini. Maka wilayah ini dinamakan wilayah Syam, yang kemudian pada perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, itu tiga negara membagi wilayah Syam. Antara Rusia, Inggris, dan Perancis. Namun pada saat itu Rusia sedang dilanda gejolak politik. Ada revolusi Bolshevik. Sehingga Rusia mundur. Maka yang maju cuma dua negara, Prancis dan Inggris. Nah, Sykes-Picot ini nama kedua menurutnya. Nah, mereka dengan kesepakatannya membagi empat wilayah Syam. Palestina, Jordan diserahkan pada Inggris, Lebanon dan Suriah diserahkan pada Prancis. Sejak saat itulah pembantaian terjadi. Baik di Suriah, di Jordan, Palestina terutama. Ya, Palestina dibantai itu pasca adanya resolusi Altul Balfour 1917. Yang mana isinya mengizinkan Israel untuk mengungsi besar-besaran ke wilayah Palestina. Maksudnya ini gambaran Islami dan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu jarak, dari Mekah ke Masjidil Aqsa 1233 km. Dapat kita bayangkan jauhnya luar biasa. PP berarti berapa? Dapat bayangkan itu. Baik, ibarat kita waktunya singkat ya. Ada hal yang menarik ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Maaf. Nah ini. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW, Siti Aminah, itu pernah berkata, "Hinnama wulitu Muhammadan qabla an akhrujahu min farji kharajat min farji nurun tusawwara ilayya kaifa kana halau jamali bila di Syam." Ketika aku akan melahirkan Muhammad, keluar cahaya dari kehormatanku, dari kemaluanku, dan cahaya itu menampakkan kepadaku bagaimana keindahan negeri Syam. Menjelang Rasulullah dilahirkan, Allah perlihatkan negeri Syam dan keindahannya kepada Siti Aminah. Dan apa yang terjadi menjelang Rasulullah wafat? Menjelang Rasulullah wafat, Rasul bentuk pasukan terbaik kan? Dan isinya itu adalah pasukan-pasukan senior. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Khalid bin Walid. Dan Rasulullah menyerahkan itu kepada seorang pemuda yang bernama Usama bin Zaid, usia 17 tahun. Kurang lebih usia 17 tahun. Untuk apa? Untuk merebut kembali Yerusalem, ya, Al-Quds dari tangan Romawi. Dan perjuangan ini diserahkan pada seorang pemuda yang bernama Usama bin Zaid. Ini isyarat kalau Al-Quds akan dibebaskan oleh pasukan-pasukan terbaik, dan mereka adalah para pemuda. Bukankah kita para pemuda? Betul? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Gini, sekarang gini, maaf, bukan nomor dua. Maaf, kita kebiasaan kayak gitu. Baik, ilahi makumullah. Nah, kemudian ada sesuatu yang membuat Israel sangat ngebet ingin menguasai Palestina. Terutama Palestina, Yerusalem. Kenapa demikian? Ada teori, the headland theory, yang menyebutkan bahwa Palestina itu adalah jantung dunia. Siapapun yang menguasai Palestina, dia pasti menguasai dunia. Zionis Yahudi ingin menguasai dunia, maka dia kuasai dulu Palestina. Ini sebetulnya sering saya perlihatkan, tapi mampir muskilah, kita perlihatkan kembali. Ya, mampirlah. Bagaimana keindahan Palestina. Ini tayangannya nanti sama beliau, insya Allah. Saya hanya memperlihatkan tayangan yang mungkin belum disajikan ya. Kita jalan-jalan dulu sebentar ke Palestina dan mengenal sedikit tentang wilayah yang kemudian dianeksasi oleh Zionis Yahudi. Nah, ini kenapa disebut jantung dunia? Karena Palestina menghubungkan tiga benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia pasti menguasai dunia. Itu teori yang dikemukakan dan diyakini oleh orang-orang Barat, termasuk Zionis Yahudi. Sangat ngebet banget untuk mendapatkan Palestina, terutama Yerusalem. Wilayah Asdun. Betul. Ini pelabuhan Asdun. Tidak jauh dari Asdun ini ada, nah, ini Sungai Jordan. Ini sungai yang dulu Nahrul Urdun yang dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam bersama 70.000 bangsa Zionis Yahudi, bangsa Bani Israel, maaf, 70.000 Bani Israel menyeberangi ini. Nabi Yahya pernah ditemukan oleh Nabi Zakaria setelah menghilang beberapa hari di sini. Dan ini adalah Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih untuk Palestina, Suriah, Jordan. Namun saat ini sudah dikuasai Yahudi dan sudah menunjukkan lumpur hitam dan sebagian besar sudah kering. Artinya tanda Dajjal akan muncul sudah terjadi ya. Danau Tiberias ini sudah kecil. Tidak jauh dari areal Danau Tiberias, di bantarannya ini ada peninggalan para nabi dan rasul dulu yang sampai sekarang masih dijaga. Ini situs-situs suci yang tetap dijaga sampai hari ini. Kalau kita bisa masuk melalui ini menjadi objek wisata yang dibanggakan Zionis Yahudi, Visit Yerusalem. Ini adalah danau Laut Mati. Ini Laut Mati, tempat dibenamkannya Sodom dan Gomora, kaum Nabi Lut yang berbuat apa? LGBT. Nanti kayaknya akan ada Laut Mati yang kedua, di mana di Indonesia, karena LGBT sudah ramai sekarang di Indonesia. Baik, ini dulunya gunung, bukan laut, tapi Allah belah, kemudian Allah angkat, Allah balikan, lalu Allah tenggelamkan, dan sekarang menjadi tempat terendah di seluruh dunia, 300 meter di bawah permukaan air laut. Aslinya setinggi ini, perempuan, aslinya setinggi ini. Nah, ini adalah garam-garam yang Allah munculkan sehingga tidak ada kehidupan, maka disebut Laut Mati. Jangankan ikan, bakteri saja tidak bisa hidup. Ya, konon yang punya penyakit kulit mandi di sana rajin sebulan 4 kali itu insya Allah sembuh. Gak percaya boleh pergi bersama saya ke sana. Inilah Masada yang tersisa dari kampung Sodom dan Gomora. Karena di sini terdapat rumahnya Nabi Lut. Disinyalir ada rumah Nabi Lut di sini. Ini namanya Masada. Kita bisa melaluinya lewat sini. Ini ada orang-orang yang berkunjung ke sini. Ini yang Allah sisakan milik orang-orang beriman, kaum Nabi Lut dan rumah Nabi Lut sendiri. Dari sini kita bisa melihat bagaimana keindahan negeri Syam, bentuknya seperti apa. Nah, tidak jauh dari situ ada peninggalan, bekas peninggalan kaum Nabatian, kaum Nabi Hud alaihissalam. Ya, mereka punya kemampuan disebut Nabatian karena tukang pahat memahat gunung batu menjadi istana. Ini hotel termurah di dunia, tidak pakai semen, tidak pakai apa-apa, aslinya dari batu. Dipahat menjadi hotel bintang, bintang 7, benar-benar. Ya. Nah, ini adalah Bukit Zaitun yang di dalamnya terdapat dinding apartheid. Ini dibangun oleh Israel sepanjang 700 km lebih memisahkan Palestina dengan Israel. Dinding ini tingginya 8 meter dan tebalnya 1 meter. Ya, dinding inilah yang kemudian memisahkan kaum muslim Palestina. Ini Bukit Zaitun yang kalau kita melewati pepohonan ini, di situ kita akan melihat indahnya Al-Quds, Masjidil Aqsa. Ini dia Al-Quds, negeri para nabi dan rasul. Ini Babul Amud. Nah, ini pemakaman kaum muslimin. Ini Babul Asbat, yang dulu kaum Bani Israel memasuki pintu ini bersama Nabi Yusha bin Nun. Karena saat itu Nabi Musa dan Nabi Harun sudah meninggalkan mereka karena mereka tidak mau masuk. Maka kepemimpinan diserahkan pada Yusha bin Nun yang mendampingi Nabi Musa ketika dalam surat Al-Kahfi mencari Nabi Khidir. Ya, ketika menang perang melawan Jabariyin di Jericho sehingga mereka bisa masuk itu. Nah, ini adalah areal Al-Quds. Di sini ada gereja. Nah, mereka yakin, orang-orang Kristen yakin nanti Isa bin Maryam akan turun di sini. Bukan Isa bin Maryam, Yesus Kristus. Di situ dan di depannya ada Masjid Umar. Ini wilayah negeri yang sesungguhnya dari negeri Al-Quds yang para nabi dan rasul dulu tinggal di sini. Nah, ini dinding yang satu-satunya tersisa. Satu-satunya dinding yang tersisa dari peninggalan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Bismillah, rahmatullah. Aduh, subhanallah. Boleh? Oke, maafin maksudnya. Prosesnya, rahmati Allah. Kerusakan yang terjadi yang pertama adalah mereka tidak mendengar nasihat para nabi dan rasul dari Bani Israel. Sehingga sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, ini terpecah. Ada utara, Juda, dan ada Israel di selatan. Yang utara dipimpin oleh putranya Nabi Sulaiman. Dan yang selatan dipimpin oleh ponakannya Nabi Sulaiman. Keduanya berperang, sehingga Allah hukum mereka dengan tiga bangsa datang menghancurkan mereka. Ini Asyria dan Mesir. Sehingga hancurlah istana mereka, yang tersisa tinggal dinding ini. Maka orang-orang Yahudi menamakannya Wailing Wall, dinding ratapan. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka. Nah, di dinding ini kita bisa menyentuhnya, tapi saya belum pernah menyentuh dari sini. Saya menyentuhnya dari dalam. Karena di sini ada pagar hijau yang di situ dijaga oleh tentara Israel. Apalagi kalau lihat kayak saya berjanggut begini, ya hitam pakai peci. Saya lupa peci saya tidak dibuka saat itu. Tapi alhamdulillah Allah melindungi saya. Baik, ibu-ibu, kita cepat. Nah, ini Al-Aqsa. Ini Masjid Dome of the Rock atau Kubatu Sahra. Disebut Kubatu Sahra karena kubahnya berwarna kuning emas. Dan kemudian di sini ada ini Kubatu Sahra. Nah, ini Masjid Qibli. Ini Masjid Qibli yang tadi saya sebutkan. Nah, ini ada pintu menuju Masjid Marwani. Di ada areal Aqsa yang tertua itu di bawah lantai ini, Masjid Marwani. Nanti kalau waktunya cukup, tidak sekarang saya perlihatkan, mohon maaf. Ibarakallahu makumullah. Apa yang akan terjadi nanti? Zionis Yahudi meyakini bahwa mereka mampu menghancurkan kiblat kita yang pertama ini di akhir zaman. Dan kalau kiblat kita yang pertama ini mereka hancurkan, hancur, maka segera mereka akan menggantinya dengan sinagoga Yahudi atau Bet Sulaiman. Bet suci, Bet Sulaiman. Dan kalau itu terbentuk, maka 1000 tahun ke depan akan dikuasai oleh Zionis Yahudi. Nah, tapi itu tidak mungkin mereka dapatkan, mereka wujudkan, kalau Yerusalem statusnya belum milik Israel. Maka digunakanlah mulut Donald Trump untuk menyatakan kalau Yerusalem adalah ibu kota Israel. Didukung oleh Putra Mahkota, MBS. Hingga akhirnya apa? Seolah-olah dia mendapatkan legalitas. Nah, apalagi yang berikutnya, Iwafillah, mereka menemukan satu istidrot dari Allah. Apa istidrotnya? Tanda kalau Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang apabila sapi merah sudah lahir. Kenapa? Karena sapi merah, mereka meyakini bahwa jika sapi merah sudah lahir, itulah pertanda Tuhan mereka akan segera datang, Mesaya. Dan itulah yang akan mereka korbankan sebagai sacrifice buat God has waited. Siapa yang dimaksudkan? Mesaya. Dan Mesaya itu adalah Dajjal. Artinya apa ya Wafila? Bahwa Al-Aqsa sebentar lagi akan mereka hancurkan. Dan saya tidak memandang tidak lebih dari tahun berapa? Tidak lebih dari 1 tahun atau 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Karena tahun 2022 mereka akan dihancurkan. Ya, ini wilayah Syam, kemudian pecah menjadi 4 negara. Ini Al-Aqsa dari atas. Ini kehancuran yang sudah mereka lakukan. Wabillahi rahmakumullah. Ini kiblat kita yang pertama tadi. Ini kehancuran-kehancuran yang sudah mereka lakukan. Sekarang sudah kurang lebih ada 300 terowongan di bawahnya. Wabillahi apa yang kemudian akan mereka lakukan? Wabillahi mohon maaf ini saya perlihatkan. Aduh, tidak ada. Artinya apa? Nanti ketika Al-Aqsa hancur, mereka akan segera menggantinya dengan sinagoga Yahudi. Demi Allah, kalau itu terjadi, malulah kita kepada Allah SWT. Karena kita tidak mampu melindunginya. Nah, Iwabillah Makumullah, ada satu pandangan yang luar biasa dari Dr. Basam Nahat Jaror, kalau beliau meyakini bahwa Zionis Yahudi akan hancur di tahun 2022. Ya, asumsinya atas dasar apa? Nanti dibicarakan kalau ada diskusi ya, Pramba Allah. Intinya, kalau 2022 ini Zionis Yahudi hancur, ke yang ditunggu yang akan muncul adalah Dajjal dan pasukan inti. Ya, yang berjumlah 70 ribu orang Yahudi dari lembah Isfahan. Dan inilah mereka yang akan Allah pertemukan dengan Nabi Isa alaihi salam. Di mana bertemunya? Di Aleppo, Suriah. Ya. Apakah betul tahun 2022? Nah, disusikan. Mohon maaf, waktunya saya sudah habis. Ya. Depan kita, samping kita ada yang ingin kita dengar juga bagaimana penyampaiannya. Terima kasih dan mohon maaf jika kurang tersusun karena memang waktu yang singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Baikuni telah memberikan pemaparannya. Mudah-mudahan pemaparan dari beliau ini memberikan penambahan iman kita untuk sama-sama terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, mungkin ada pemaparan dari Ustaz Muhammad Hussein Gaza yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Masyaallah kana ma la masyaa lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah, sangat senang hari ini saya bisa duduk bersama antum semua, khususnya Ustaz kita tercinta. Ya, saya dengar keterangan dari beliau tentang akhir zaman itu saat saya mondok di Meranggen, Kalitengah, Semarang tahun 2008 saatnya, maksud saya. Itu terngiang-ngiang terus itu tentang akhir zaman, ya Allah, menguatkan obsesi saya masuk ke Palestina. Saya obsesi sejak saya SD, MI dulu tuh Madrasah Ibtidaiyah. Seorang wartawan Al Jazeera datang ke kampung saya di Jalan Sibogor, masjid. Dia bicara tentang Palestina. Kalau tidak salah dia asalnya Palestina, dia orang Palestina. Nah, dia jelaskan apa yang tadi jelaskan, bahwa Palestina itu ibarat, dunia itu ibarat seekor burung. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Barang siapa yang menguasai jantung burung itu, maka dia menguasai dunia. Ya. Alhamdulillah. Dan malam ini saya diberi kesempatan, sebetulnya saya pengen memberi apa pilihan. Bagaimana kalau kita lanjutkan aja dengar penjelasan beliau? Karena memang saya sangat menikmati ya, sudah lama haus akan hal seperti ini. Saya perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein. Saya aktivis kemanusiaan di Palestina sejak 2011. Saya sudah 8 tahun tinggal di Gaza, Palestina, negeri para nabi. Dan saya diminta untuk berbagi pengalaman malam ini. 8 tahun saya tinggal sana. Jadi siap sampai subuh insya Allah ya. Ya. Sayang kita dibatasi waktu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sampaikan amanat salam. Ini wajib saya sampaikan. Karena ini amanat. Amanat adalah hutang. Dari teman-teman kita di Indonesia, di Palestina. Ketika saya kuliah di kampus, ketika saya belanja di pasar, ketika saya bermain bola di lapangan, itu mereka tidak pernah lupa menitipkan salam. Ya akhi Muhammad, billah alaikin talamat terawih ala Indonesia, salim ala ikhwan ala Indonesia. Kita kata mereka, wahai akhi Muhammad, tolong please jangan lupa kalau pulang ke Indonesia sampaikan salam hangat kami, salam cinta kami, salam rindu kami untuk saudara-saudara kami di Indonesia. Subhanallah. Mereka itu cinta sama kalian, rindu ingin menanti kedatangan kalian. Maka dari itu di majelis ini saya sampaikan amanat salam dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Terlalu banyak ya yang sudah sampaikan. Apa istilahnya intinya dari Ustaz Adi Rahmat Bikuni terkait Palestina dan keutamaannya. Saya ingin sampaikan satu hal. Ini belum saya sampaikan di jalan lain sebelum ini. Sebetulnya Nabi kita Alaihissalam itu 14 abad yang lalu pernah memberikan sebuah challenge. Challenge kita kan tahu ada kiki challenge ya, 10-year challenge, ya. Challenge yang enggak bermutu. Nabi SAW pernah memberikan challenge untuk siapa? Untuk kita, para pemuda. Ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, diantaranya ada Maimunah. Jadi ini ketika Rasulullah ceramah itu kan mustami itu kan ikhwan dan akhwat muslimat. Maimunah bertanya, ya Rasulullah, ya ayuhan Nabi, ya Rasulullah, aftina bi fi Baitul Maqdis. Berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Berikan kami instruksi tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Al-Quds, ya. Al-Quds yang tidak jangan kita katakan Yerusalem, tapi Baitul Maqdis. Seperti kalau kalian pernah dengar kota Hebron, jangan katakan itu Hebron, itu Khalil Ibrahim misalnya. Jericho, jangan katakan Jericho, katakan Ariha. Ini pentingnya kita mendalami peta Palestina dan demografi Palestina. Ya Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah SAW menjawab, instruksi ini untuk semuanya. Ini challenge-nya nih. Apa kata Rasulullah SAW? Pertama beliau katakan, inna Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis ini, Palestina ini adalah padang mahsyar. Kita semua meyakini kita akan dimatikan di hari kiamat pada tiupan sangkakala yang pertama. Semua akan meninggal. Kemudian Allah bangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua. Kita akan berjalan berduyun-duyun dari seluruh pelosok dunia, dari Nabi Adam hingga orang terakhir akan berjalan ke padang mahsyar. Itulah Palestina yang hari ini. Jadi Palestina itu adalah padang mahsyar. Jadi ketika saya sering ditanya, kenapa kamu pengen tinggal di Palestina? Ya, kalau saya mati kan saya dekat tengnya, gitu kan? Udah di padang mahsyar, gitu kan? Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, itu wasallu fi. Kalian semua ini challenge. Datanglah kalian semua ke sana dan sallu fi. Sholat di sana. Karena Rasulullah SAW bersabda, itu Baitul Maqdis itu dalam keadaan terjajah saat itu. Enggak merdeka, itu dalam terjajah. Dikasih challenge. Datang ke sana, sholat sana. Itu challenge-nya bebaskan. Itu challenge-nya kurang lebih. Nah, dalam sebuah hal dikatakan, Maimunah melanjutkan, ya Rasulullah, kalau kami tidak mampu, kalau kami belum sanggup, apa kata Rasulullah jawabannya? Fa'iba'ath lahu bizaitin yusrij qanadilahu. Paling enggak, kalian kirimkan zait minyaknya agar lentera-lentera di Al-Quds itu tidak padam, nyala. Artinya apa? Tidak ada alasan kita tidak membantu Palestina. Dan meskipun itu fatwa itu dikeluarkan di hadapan para sahabat, tapi instruksi itu berlaku pada kita. Dan hari ini sesuai dengan kondisi saat itu, Palestina sedang jajah. Persis seperti waktu Nabi SAW. Dan kita nih sedang berada dalam, masih dalam waktu challenge ini. Masih kita masih ditantang oleh Nabi SAW. Datanglah ke sana dan sholat di sana. Kah, kami belum bisa kami. Ibadat bisa yaitin justis kunadilah. Para ikhwan dan ahud rahimakumullah, ini kita konekkan dulu bentar ya. Saya ingin sampaikan bahwa ketika saya di Gaza, saya tidak hanya sebagai aktivis kemanusiaan. Saya juga kuliah di Universitas Islam Gaza. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan strata 1, S1, dan sedang melanjutkan ke program S2, perbandingan mazhab. Saya juga di sana sering diundang ke berbagai kajian untuk mengisi menjadi pemateri di berbagai forum. Diundang ke berbagai televisi, ya, talk show atau wawancara. Di sana saya sering menyampaikan bahwa kalian tidak sendiri. Ya, ini saya mau kasih lihat video yang salah satu ketika saya tampil di sana. saya ingin kalian bantu tuh, tolong buat agar ini memang tidak sekedar jargon yang sering saya sampaikan. Oh, masuk situ ya? Iya, iya, masuk itu betul. Yang akhwat berarti enggak bisa kebaca ya, karena ini saya mengandalkan apa? Mengandalkan terjemah nih. Qad li sya'b Filistin qadiyat masjid nahnu nara bi anna qadiyat Filistiniyah wa qadiyat masjid Aqsa hiya min aulawiyat aula qadaya al-muslimin hadha al-'asr. Fa qadiyat Filistin laysa faqat li sya'b Filistin, qadiyat masjid Al-Aqsa laysa faqat 'ala mas'uliyat sya'b Filistin, walakin qadiyat kull muslimin fil 'alam. Wa min huna ana urid an uwajjih risalati li sya'b Filistin, antum lastum wahdakum. يعني هناك أكثر من 200 مليون مسلم في أندونيسيا يستعدون أن يقفوا معكم في كل حالات مهما تركوكم كل العالم. فاعلموا بأن إخوانكم في أندونيسيا 200 مليون مسلم في أندونيسيا لن يترككم أبدا ولم يتنازلوا على القدس ولا نرضى بشبر من أرض فلسطين أن تحتل. شكرا جزيلا لك الصحافي والناشط الاندونيسي. Saya sampaikan itu berkali-kali itu di berbagai kajian, berbagai wawancara, bahwa wahai saudara-saudaraku, jangan kalian khawatir, kalian tidak sendiri. Ada 200 juta lebih umat Islam Indonesia berdiri bersama kalian. Itu mereka menangis itu. Ketika aksi 4/11, ya aksi bela Al-Quds itu di Monas. Itu saya mengisi di Masjid Hamzah Khan Yunis bagian utara, bagian Gaza bagian selatan. Saya sampaikan untuk pada mereka bahwa di Indonesia kami itu bersatu untuk Palestina. Dari Nahdiyin, NU, Muhammadiyah, Salafi, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir. Meskipun ada perbedaan ideologi sedikit, tapi mereka itu bersatu untuk Palestina. Itu ketika saya sedang menyentuh sisi konflik internal. Di Gaza ada konflik internal namanya Fatah, antara Fatah dan Hamas. Jadi kalau orang Fatah itu ceramah, ulama Fatah itu, orang Hamas itu akan tutup telinga atau mereka akan kabur dari majelis. Begitu gue sebaliknya. Kalau orang Hamas yang ceramah, orang Fatah udah tutup telinga. Udah akut seperti Aus dan Khojraj. Tapi ketika ada orang Indonesia ya kecil gitu kan, hidungnya pesek. Enggak pesek banget juga sih. Ukuran Arab. Nah, itu mereka melihat ketika saya sampaikan itu, persatuan itu. Saya katakan, mereka hadir di Monas, di Jakarta. Itu jutaan datang untuk membantu. Nah, kalau kita bersatu, kita mampu bersatu untuk kalian. Kalian kenapa harus berpecah belah, bersatu? Karena demi Allah, saya bilang, tidak akan ada pembebasan Al-Quds, Palestina, tanpa persatuan. Kamu menangis. Dan makanya itu saya berani menyampaikan kepada mereka bahwa Indonesia ini tidak akan pernah meninggalkan kalian. Dan saya minta keseriusan antum di sini. Karena demi Allah, mereka sudah sering curhat ke saya. Kami tidak lagi mengandalkan iming-imingan orang-orang Arab. Kami sudah tidak mengharapkan ada Salahuddin Ayyubi datang dari Arab. Itu mereka sering menyampaikan. Kami yakin bahwa Indonesia akan memimpin perjuangan kemerdekaan Palestina. Ada beberapa orang Gaza itu bermimpi seperti itu. Pernah saya dengar langsung dari orang. Saya tadi malam mimpi bahwa ada di hadapan saya itu, barisan terdepan itu orang Indonesia yang memimpin perjuangan. Masya Allah. Subhanallah. Sangat diharapkan oleh mereka. Palestina. Sayangnya di masa yang milenial ya. Kita kan banyak bertemu anak-anak milenial, saya juga mungkin hitungnya milenial ya, 88 lahirnya. Banyak yang gagal paham. Set, kenapa sih kita harus bantu Palestina? Kenapa sih? Itu ada Rohingya yang dekat, yang lebih pantas untuk dibantu. Itu ada, misalnya Uyghur, itu ada bencana-bencana alam Indonesia. Mereka tidak pernah belajar sejarah yang benar itu. Kenapa? Tahun 1944, ini bocoran ya. Ketika Indonesia masih dijajah, itu seorang Grand Mufti, pimpinan para ulama Palestina, namanya Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni, itu dia gelorakan semangat kemerdekaan Indonesia dari sana, Palestina. Itu ribuan ulama Palestina turun ke jalan-jalan itu. Sheikh Amin ini dia maklumatkan lewat radio, radio internasional ke seluruh dunia. Umat Islam bangkit, bantu Indonesia, bantu perjuangan Indonesia. Meskipun dengan apa? Dengan dukungan moral. Ribuan warga Palestina saat itu tahun 44 turun ke jalan-jalan menunjukkan aksi dukungannya kepada Indonesia. Tidak hanya sampai situ. Di tahun yang sama seorang miliarder Palestina, saudagar Palestina namanya Muhammad Tahir Ali itu mengeruk habis seluruh tabungannya di bank. Dia keruk habis itu dia tarikin semua, kirim semua ke Indonesia. Subhanallah. Apa dia bilang? Wahai saudara-saudaraku di Indonesia, tolong gunakanlah hartaku ini untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berapa banyak di kita yang paham masalah ini? Sudah sampai situ. Tahun 45 Soekarno memproklamasikan Indonesia ya. Proklamasi dengan ini dan sebagainya. Indonesia merdeka. Tapi sayang kemerdekaan Indonesia hari itu setengah bertepuk sebelah tangan. Iya, kenapa? Tidak ada yang mengakui. Tidak ada satu negara pun mengakui Indonesia merdeka. Dikacangin, diabaikan, kita ditinggalkan oleh dunia saat itu. Ironi. Lagi-lagi siapa yang tampil? Palestina. Mendesak lagi-lagi Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina, mendesak Mesir, yuk sama-sama kita kirim surat terbuka, surat resmi bahwa kita Palestina dan Mesir mengakui tahun 47 itu terjadi. Akhirnya apa? Baru tahun 49 seluruh negara-negara itu ikut-ikutan mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kita ada punya hutang besar. Kita berhutang besar sama Palestina. Makanya ketika saya ke Gaza itu, subhanallah ya, salah satu bukti kecintaan warga Palestina itu sangat nyata ya. Bagaimana mereka memuliakan kami orang Indonesia di Gaza dengan kemuliaan terbaik, ikramu tuyuf, subhanallah. Jadi, saya pernah waktu baru nyampe Gaza itu saya naik taksi, bukan taksi, naik angkot di Gaza. Angkot sana itu enggak seperti kita ya, angkotnya ya gitu kan, tahu ya, angkot kita kan warna merah, warna biru. Angkot sana itu mobil pribadi dipakai untuk ngangkut apa para pejalan kaki ya, para pengendara. Jadi 4 penumpang gitu kan. Enggak saling kenal tapi satu arah gitu loh. Ketika saya masuk itu sudah penuh, sudah ada 3 orang. Saya masuk, saya orang keempat. Saya duduk. Mau ke mana? Saya bilang mau ke kampus. Sepanjang jalan tuh si supir ini memandangi saya melalui kaca spion tuh yang depan. Dia bilang, kayak ada makhluk asing ini, dia bilang. Iya, kalau dari tatapan mata sih seperti itu. Hidungnya kurang ke depan gitu kali ya. Benar-benar, akhirnya diberanikan diri untuk bertanya. Anta min Sin? Dia bilang, kamu orang Cina ya? Bukan, orang Jepang. Bukan. Dari mana? Indonesia. Berubah itu raut mukanya. Indonesia? Ya benar, Masya Allah. Ahbabna, ahibbauna, kekasih kami Indonesia, orang-orang cinta kami Indonesia. Kaget banget, senang dia. Bilang apa? Ahlan wa sahlan fi baladika tsani. Selamat datang di tanah air kamu yang kedua. Cinta, ngobrol panjang lebar sama dia kan. Wah, ngalur ngidul kan. Dia bilang, kamu ngapain di sini? Kuliah, saya bilang. Kuliah, emang di sana ada kampus Indonesia? Ada, cuman saya pengen di sini aja. Kenapa kamu milih di sini? Banyak, saya bilang, faedahnya, manfaatnya. Di sini saya dapat pahala menuntut ilmu, dapat pahala safar, dapat pahala ribat, dapat pahala jihad dan sebagainya macam. Subhanallah, biasa. Tambah itu rasa kekaguman dia. Sampai ketika saya mau turun, saya mau bayar itu, ditolak. Enggak, kamu spesial, boleh bayar kamu. Turun sana. Ini buat kamu. Enggak. Ya diusir karena saya sudah sampai kan. Bukan saya diusir tengah jalan. Sudah sampai, mau bayar gitu kan. Turun. Saya gak akan ngambil. Terus sampai kita hampir gotok-gotokan gara-gara gitu doang. Hampir berantem tuh. Memang gitu tabiat orang Arab biasa aja. Ketika antum ke sana juga saat ya. Pasti itu. Mereka tuh kalau udah ngotot tuh udah gak akan ini ada. Kongkali-kong. Kalau kita pastinya kan tawar gatra gitu kan ya. Gak usah. Nanti diambil gitu kan. Kalau sana enggak gitu loh. Bener-bener aja. Saya pikir sebegitukah lebaynya cinta mereka kepada kita. Mereka itu kan butuh. Mereka itu diblokade sejak 2006. 13 tahun mereka diblokade. Kelaparan. Mereka perlu uang untuk keluarga. Demi apa? Ikramud duyuf Indonesia itu mereka. Dan itu tidak hanya di awal-awal saja. Sampai 2018 itu saya masih dibegituin. Ya, udah kenal sama muka saya. Enggak, kamu gak usah bayar. Ya Allah. Segitu orang Palestina itu mencintai Indonesia. Kalau saya sholat berjamaah, terutama sholat Jumat itu, saya udah kayak tali tambang aja, saya ditarik-tarik gitu. Indonesia? Iya, ayo, kan saya di rumah saya. Wah, gak bisa, saya udah dimasakin. Enggak, rumah saya. Ada yang dengar tuh orang sebelahnya, ini orang Indonesia, rumah saya aja. Itu saya tarik-tarik gitu. Ya Allah, saya bilang, aduh, serbastar aja kan. Hanya saya harus terpaksa, harus apa, keras sedikit kan. Saya gak mau pulang, saya bilang. Mereka emang itu dayanya, tuh orang Indonesia harus dibawa ke rumah di... Bahkan demi Allah, saya dengar langsung dari seorang profesor matematik, dia namanya tuh Abu Musa Abu Zaid. Dia mengajak saya ke daerah perbatasan ya Gaza. Dia tunjuk di sana, saya punya tanah keluarga saya ya di daerah apa, saya lupa namanya itu, dia sebutin. Saya berjanji kalau suatu hari Palestina terbebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. Bayangkan 1000 meter persegi. Dia demi Allah, saya bersumpah kalau suatu hari tanah itu bebas, saya akan kasih kamu 1000 meter. 1000 meter kalau di Bandung berapa itu? Apalagi ini bukan di Bandung, di Palestina. Lihat tadi kan keindahan Palestina. Palestina ini subhanallah, negeri yang menyatukan 3 benua. Keberkahannya luar biasa. Kan dari sisi apa, topografinya, demografinya, geografinya, bahkan dari apa, dari warganya. Itu berkah-berkah sekali itu di Gaza. Dan hari ini Gaza sedang dalam kondisi terburuk. Saya meninggalkan Gaza tahun 2018 bulan Desember. Itu warga Gaza dengan 2,3 juta warganya, populasinya, sedang mengalami fase terburuk yang pernah mereka alami dalam sejarah konflik penjajahan ini. Sangat buruk, walaikum. Sebetulnya saya gak belum mau pulang saya ke Indonesia, jujur aja. Saya masih betah sana, saya masih ingin berbaur dengan mereka. Tapi ada dua hal yang membuat saya harus pulang. Pertama, orang tua saya sudah kangen, sudah sakit-sakitan. Orang tua saya usianya 74 tahun, bapak saya. Ibu saya 67. Bapak saya dari Garut, Leles. Ibu saya dari Cipendei, Cikalongetan. Geger Kalong. Ya, Geger Kalong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi Gaza yang sangat parah. Kenapa saya kabur gitu keluar, takut? Enggak, saya banyak dititipi oleh mereka. Muhammad, pulang, sampaikan ke warga Indonesia bagaimana kondisi kami, apa yang kami butuhkan. Kalian, kamu paling tahu kondisi Gaza selama 8 tahun kamu tinggal di Gaza. Pulang ke Indonesia, satukan itu LSM-LSM Indonesia itu yang berpecah belah. Bangunkan anak-anak mudanya, sadarkan mereka apa pentingnya Palestina. Kami ini memperjuangkan, ini bukan memperjuangkan tanah air kami. Ini adalah tanah air mereka juga. Ini tanah wakaf. Ya, saya pulang ke Indonesia. Bagaimana sih parahnya Gaza hari ini? Kita bicara masalah krisis. Krisis bahan bakar di Gaza. Itu menyebabkan di Gaza hanya mengalir listrik 4 jam per hari. Bayangkan 4 jam per hari. Sisanya itu mati listrik. Dan itu setiap hari terjadi. Subhanallah, ini yang bagus ini buat mereka yang kecanduan sama Mobile Legend ini, PUBG. Kirim aja ke sana. Ya. Insya Allah nggak akan lagi kecanduan karena nggak ada, nggak bisa ngeces di sana kan. Karena mereka itu tidak ada listrik, akhirnya mereka menggunakan alternatif lain, pencahayaan alternatif, namanya apa, lilin. Hanya perlu diketahui karena mereka menggunakan lilin sejak tahun 2010 hingga 2018 itu sudah ada 29 kasus kematian insiden kebakaran. Ya, kebakaran, rumah terbakar, itu banyak tuh di Gaza itu. Itu yang meninggal, belum yang terluka-luka. 25 diantaranya itu anak-anak kecil, anak balita yang meninggal. Alhamdulillah. Separah itu kondisi Gaza hari ini. Air bersih nih, asik banget ya. Nikmat besar kita bisa minum. Menemukan air bersih dimanapun kita berada di Indonesia. Gaza itu 97% air itu terkontaminasi. 97% air itu kotor. Tak layak minum. Itulah kenapa warga Gaza banyak yang terserang penyakit, bakteri, virus. Sayangnya ketika mereka itu mau berobat ke rumah sakit karena mereka nggak punya uang juga kan, berobat sana rumah sakitnya tutup, berhenti beroperasi. Kenapa? Karena tidak ada bahan bakar. Giliran ada yang beroperasi, terkena, mengalami krisis medis, nggak ada obat-obatan di situ. Mau kemana mereka? mau keluar di blokade. Saya di Gaza sejak tahun 2011 itu melihat bagaimana mencekiknya itu blokade. Tasnya logistik dibatasi. Gitu. Terus ditutup. Dan tidak hanya di blokade, Gaza juga apa? Bulan-bulanan. Percobaan, jadi apa? Ajang percobaan senjata-senjata baru Israel. Sejak tahun 2006 itu 4 kali Gaza itu diagresi militer massal. Tahun 2008, tahun 2012, 2014 dan 2018. Saya alhamdulillah menyaksikan 3 di antaranya, bukan menyaksikan, merasakan dahsyatnya agresi militer ini. Ya Allah. Dibombardir dari laut, darat, udara. Tapi Gaza masih bertahan. Alhamdulillah. Tapi sampai kapan mereka akan bertahan? Dalam sebuah lembaga, dalam sebuah laporan yang ditulis oleh lembaga kemanusiaan PBB tahun 2016, apa mereka tulis? Kalau Gaza tetap dibiarkan seperti ini, 2,3 juta warganya, ya, dan Gaza itu sendiri wilayah Gaza, ini akan dinyatakan sebagai, tahun 2020, akan dinyatakan sebagai wilayah yang tidak layak huni. Sekarang tahun berapa? 2019. Berapa tahun lagi 2020? Kurang dari setahun lagi. Gaza akan dinyatakan sebagai wilayah tidak layak huni. La haula wala quwata illa billah. Saya sebetulnya dilematis juga saya. Banyak yang ingin saya tampilkan tapi waktu kita terbatas ya. Ini kita ada jam berapa nih? Berapa ya? Oh, kita. Jadi saya durasi berapa menit lagi? Berarti durasi berapa jam lagi? Oh, oke. Okay. Jadi 6 menit lagi katanya. Terlalu banyak ya yang ingin saya sampaikan. Tapi insyaallah ini bukan yang terakhir ya. Saya belum sempat ini bercerita tentang keajaiban di Gaza. Gaza saya bilang tadi merasakan 4 agresi militer, artinya pertempuran, jual beli serangan antara Israel dan para pejuang Gaza. Tapi tidak pernah sekalipun Israel, Gaza itu menyerah atau mengangkat bendera putih. Dalam 4 pertempuran besar itu, selalu Israel yang menyerah. Sampai tahun 2018 kemarin sempat 2 hari eskalasi jual beli serangan itu selalu diakhiri oleh bendera putih yang dikibarkan oleh Israel. Apa itu? Penyebabnya itu masih memerlukan waktu khusus. Saya ingin di sini ingin fokus langsung ke masalah solusi. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Gimana? Apakah saya harus ke Gaza? Banyak itu yang minta ke saya itu. Kak, saya mau ke Gaza, Kak, tolong bantu saya ke Gaza. Saya sudah muak dengan jalan ini. Saya mau ke Gaza, mau membantu mereka. Masa bisa bahasa Arab? Enggak bisa. Terus mau ke Gaza? Iya, Mas. Tidak semudah itu, Ferguson. Gitu ya. Serius, enggak semudah itu. Emang dikira dia ke Gaza terus kita angkat senjata merdeka gitu. Hey, wake up, bangun. Pasukan elit terbaik di bumi hari itu ada di Gaza, Al-Qassam. Ya, itu yang terbaik hari ini. Mereka bukan itu yang mereka tidak perlu hari ini, tidak perlu kita ke sana satu-satu, 2 orang, 3 orang angkat senjata, tidak. 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, doa. Catat baik-baik. Doakan mereka setiap hari. Jangan seminggu sekali. Ini pada diri kita. Kapan kita terakhir kali mendoakan mereka? Doakan, ya Allah. Kami punya saudara-saudara kami di Palestina. Mereka terjajah, ya Allah. Bantu mereka. Ringankan beban mereka. Doakan. Setiap sholat, setelah saya sholat 5 waktu. Pertama yang gemar tahajud seperti 3 malam, doakan mereka. Kalau kita melepaskan tembakan, itu bisa meleset. Kalau doa, gak akan meleset. Kalau doanya mau lebih keren lagi, ya Allah, jadikanlah diri ini, tulang ini, daging dan darah ini, bagian dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa, ya Allah. Jadikanlah tangan-tangan ini, tangannya akan meletakkan darah tauhid di atas Masjid Al-Aqsa, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku, jadikanlah keluargaku, generasi yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Doanya, kalau mau lebih keren lagi. Yang penting apa? Yang penting doakan. Doa itu gratis tapi ampuh. Silahul mu'min, senjata-senjata orang beriman. Doakan mereka. Yang kedua, apa? Informasi. Informasi ini, ya Allah. Seberapa banyak dari kita di sini yang faham apa itu Great Return March? Siapa yang tahu dari kita bahwa 3 hari yang lalu ada seorang bocah Palestina usia 14 tahun dadanya tertembus peluru Israel saat sedang ikut aksi damai di perbatasan timur Gaza. Namanya Yusuf Adaya, 14 tahun, datang tanpa pelindung badan, tanpa senjata, ingin ikut aksi damai, protes, ditembak dengan semena-mena, dengan jam. 41 warga lainnya terluka. Siapa, berapa banyak dari kita yang tahu masalah ini? Informasi ini penting. Karena Palestina selain sedang dijajah oleh Israel secara fisik, tapi juga sedang dijajah secara masif dalam bidang informasi. Saya beberapa waktu lalu membuat postingan di Instagram 10 years challenge. Challenge tentang 10 tahun. Itu benar itu. Tahun 2009 itu kalau kita cek, saya terakhir itu tahun 2016 itu ketika saya apa mau wawancara kan, saya cek tuh Palestina lewat Google. Itu masih kelihatan tuh 2016. Kalau kita klik Palestina itu masih ada di Google Map Palestina. Tapi kalau tahun kemarin 2019 nih, awal 2019, ketika kita cek Palestina, yang keluar tuh Israel. Wah, edan banget ini. Alhamdulillah setelah saya buat postingannya kan, itu cepat viral tuh. Itu kalau saya cek lagi dua kali, saya cek. Terakhir saya cek di teras dakwah. Sekarang mereka apa? Mereka hapus itu. Enggak ada Palestina, enggak ada Israel. Iya, antum boleh cek ini, pulang dari sini ya. Klik Google, Palestina di Google, lihat Google Map. Itu mereka tidak lagi mencantumkan Israel, tidak juga Palestina. Jadi mereka buat netral. No. Subhanallah. Ini bagian dari jihad kita, jihad informasi. Informasi. Jangan sampai kita biarkan isu Palestina tenggelam. Ini yang layak viral. Hari ini kita sangat prihatin. Orang gerbek rumah kok viral gitu loh. Ya. Gerbek tuh Israel baru bisa viral. Jangan sampai kita sekarang sudah tidak lagi sensitif mendengar warga Palestina meninggal, ah biasa itu mah. Alhamdulillah. Mereka itu saudara kita, adik-adik kita. Mereka sedang memperjuangkan kehormatan kita, kemuliaan kita sedang diperjuangkan oleh mereka. Anak-anak muda yang suka nongkronglah, silakan nongkrong. Tapi apa gosipnya Palestina? Bro, gimana kabar Palestina, bro? Ya Allah, kemarin itu ada delegasi Indonesia masuk ke Palestina, misalnya, gitu kan? Yang akhwat juga, yang doyan gosip, gosiplah silakan. Tapi Palestina yang digosipin. Ayah, ibu, edukasi anak-anak yang di rumah. Nak, pahami nak ya. Teman-teman kalian di Palestina sedang dijajah. Kamu harus menjadi bagian yang akan membebaskan mereka. Karena hari ini media sedang dikuasai oleh Yahudi. Kita semua paham ini. Dan mereka secara masif, mereka itu berusaha untuk mendistorsi sejarah. Jadi jangan kaget kalau beberapa tahun ke depan misalnya, kalau Yohanes belum hilang tahun 2022, jangan kaget kalau adik-adik kita itu ntar ngobrol, luka, mah Palestina kok jahat banget sih, orang Israel juga mau berdamai, two state solution, dua negara berdamai berdampingan, orang Palestina kejam banget, maunya perang aja. Bisa jadi ini terjadi. Karena apa? Informasi yang salah mereka, yang mereka tangkap, doktrin dari mereka. Makanya itu yang punya akun media sosial, ya yang punya kemampuan IT, jihad informasi penting. Jangan ngeliat postingan Palestina di scroll, nggak penting. Alhamdulillah, kita jangan ikut-ikutan masyarakat mainstream hari ini. Ketika Paris dibom, pray for Paris. Ketika Spanyol dibom, pray for Spain misalnya. Salah, main bola jatuh ke laut, pray for salah. Ketika Palestina meninggal, syahid. Tenang, bisu. Ada apa ini? Tanya diri kita. Tolong informasi ini sebarkan. Kepoin Palestina setiap hari. Pelajari apa itu Palestina, sejarahnya. Kita harus kaya dengan mereka, kaya dengan pengetahuan tentang mereka. Setelah kita paham, sebarkan. Jadi kan itu tren. Ngumpul, nongkrong, buka temanya. Palestina yuk, ngobrol Palestina. Cek, googling, informasi. Jangan biarkan isu Palestina itu tenggelam dan hilang. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang kedua. Yang ketiga apa? Donasi. Ujung-ujungnya duit. Ya, benar. Kenapa? Di antara tumpukan harta kita itu ada hak mereka. Tadi saya sudah sampaikan tentang Muhammad Tohir Ali, miliarder Palestina yang mendonasikan seluruh tabungannya untuk Indonesia. Enggak setengah, enggak seperempat, enggak 10%. Seluruh tabungan masa depannya itu dia serahkan untuk Indonesia. Kadang ketika sudah besar donasi, masih ingat kan challenge Nabi SAW yang tadi saya sampaikan, datang sana, sholat kesana, sudah mampu kirim minyaknya, zait, agar apa? Lentera-lentera di Al-Quds masih bisa hidup. Tidak perlu ngirim minyak, ya itu terlalu saklek namanya, kirim minyak sana gak perlu, itu hanya analogi. Kirim donasi hari ini. Jadi kalau ada tim apa yayasan LSM yang peduli sama Palestina itu menyodorkan kot donasi, itu jangan berpikir aduh ngasih lagi, enggak. Alhamdulillah ya Allah, ya Rasulullah, saksikanlah hari ini saya telah melakukan apa yang kau tantang. Alhamdulillah saya dimudahkan untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina, karena enggak setiap hari kayak seperti ini. Maksimalin, bismillah, enggak setiap hari enggak. Dan kita yakin ya, kita sudah mengimani. Saya tanya kalian, kalau kita bersedekah, uang kita ngurang atau nambah? Kalau kita berinfak untuk Palestina, harta kita berkurang atau bertambah? Iman itu adalah lafal di mulut, yakin di hati, dan tunjukkan dengan perbuatan. Ya Allah, saya punya 4.000, pasti nambah. Seperti menanam benih yang mengalirkan 7 cabang. Setiap cabang ada 100 benih. 700, dan Allah melipat gandakan pahala. Dan ingat, setiap perak, setiap rupiah yang kita donasikan untuk mereka itu akan jadi saksi besok di hadapan Allah Ta'ala. Kita sudah berbuat, kita sudah bergerak untuk mereka. Karena jihad bil amwal itu lebih utama dari jihad bil anfus. Antum harus paham itu. Itulah kenapa Allah Ta'ala senantiasa mendahulukan bil amwal baru bil anfus. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihad bil amwal itu lebih utama dari jihad bil anfus. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa mempersiapkan perbendaharaan, kebutuhan orang-orang yang sedang berperang, maka dia telah dicatat sebagai diberikan pahala orang yang berperang itu. Besar hikmahnya dan keutamaannya. Jangan pernah kita apa? Berpikir dua kali. Oh, saya masih mahasiswa, enggak punya uang, saya masih anak sekolah, enggak punya uang, bagaimana mau donasi? Enggak ada alasan. Ketuk ke rumah bibi kalian, ketuk ke rumah paman kalian. Om, Di, donasi Palestina. Biarkanlah kita yang mengemis untuk mereka, tapi jangan sampai mereka mengemis kepada kita. Biar kita yang malu meminta uang, tapi jangan mereka yang menggadaikan kemaluan mereka dan minta kepada kita. Tolong, jangan biarkan mereka mengemis, jangan tunggu mereka meminta. Buktikan tiga hal ini, doa, informasi, dan donasi. Sekarang nih, timnya udah siap ya. Tim donasi segera berkeliling. Yang ikhwan, mana ikhwan? Mana yang ikhwan? Teman-teman siapkan donasi terbaik. Hari ini donasinya akan diserahkan untuk perjuangan umat Islam di Palestina insyaallah. Jangan pernah meragukan keberkahan donasi untuk Palestina. Kita semua sudah sepakat bahwa Palestina adalah negeri yang diberkahi. Demi Allah, jangan kaget ketika kita berdonasi untuk Palestina, kan akan menyelimuti kita di kehidupan kita. Itu sudah banyak itu apa saksinya. Dan yang mereka yang merasakan nikmatnya keberkahan donasi khususnya untuk Palestina. Insyaallah dengan rupiah yang kita keluarkan hari ini itu menjadi saksi bahwa kita telah berbuat, telah berjihad, telah berjuang untuk Palestina. Takbir. Kan demikian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiru qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih Ustaz sudah memberikan gambaran mengenai kondisi Palestina saat ini. Mudah-mudahan itu pun menjadi penyemangat bagi kita untuk terus membantu saudara kita di Palestina sana. Satu mungkin Ustaz ya, satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya enggak? Satu aja, singkat, padat, jelas. Ada? Silakan. Kalau kita seandainya ke Al-Quds, kalau kita mau masuk sana, visanya visa Israel. Secara tidak langsung kita kan maksudnya menyumbang ke Israel tuh. Itu hukumnya gimana, Ustaz? Oh, ya. Baik, terima kasih Bapak yang tadi bertanya. Sebelumnya saya sampaikan memang ketika kita berangkat ke... Baik, ada pertanyaan dari hamba Allah ini bahwa dari Pak siapa? Pak Faizul, bahwa kalau kita berkunjung ke Al-Quds dan ini memang dianjurkan, dan visa itu pasti masuk ke kantongnya Israel. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu barangkali. Ya, ini memang permasalahan yang sudah dibicarakan dulu dan sudah difatwakan oleh para ulama Memang tidak semua ulama sama pendapatnya. Namun pendapat yang bagi saya penting adalah yang mengizinkan. Memang itu sebuah pengorbanan yang harus kita bayar. Anggap aja itu adalah sebuah pengorbanan kita untuk jihad fisabilillah. Walaupun itu diterima oleh Israel. Dr. Yusuf Kordowi dulu sempat mengatakan haram, jangan. Ya kalau tidak salah begitu. Nah, namun pada akhirnya beliau mengizinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di hadis Rasulullah kan berlaku demikian. Nah, itu tidak terbatas oleh waktu. Kalau kita mau ziarah dengan niatan ibadah, kak ziarahlah ketiga masjid ini, termasuk Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa punya hak untuk diziarahi. Sekalipun kita harus membayar itu untuk mereka. Nah, niatkan bahwa kita datang ke Al-Quds itu adalah untuk memetakan jalan jihad kita. Karena demi Allah itu yang akan kita bebaskan. Gimana kita akan membebaskan Al-Aqsa sementara kita belum pernah tahu ke sana? Nah, maka bagaimanapun ada pengorbanan yang harus kita bayar. Nah, pada akhirnya semua ulama sepakat yang pro kepada Al-Aqsa ini banyak, bahwa kalaupun kita nanti visa kita bayarkan ke Israel dan Israel menerimanya uang kita, itu pengorbanan kita untuk kita memakan yang lebih besar lagi. Mereka hanya mendapatkan dunia dari uang kita, tapi kita akan mendapatkan akhirat dengan jihad kita di Al-Quds. Itu yang pertama. Kan yang kedua, di Wadi Yunus saya bertemu dengan seorang syekh yang memang menjaga Wadi Yunus ya. Di Wadi Yunus ini saya ini bilang pada saya begini, Allah subhanahu wa ta'ala pernah memberikan tiga pertanyaan kepada tiga hal untuk dikabulkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya Sulaiman, a'taituka thalathatan. Ya. Fas'aluhunna fa'ajibuhunna. Hai Sulaiman, mintalah kepadaku tiga hal dan aku akan mengabulkannya. Maka apa yang diminta Nabi Sulaiman? Yang pertama, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan aku kekuasaan yang belum pernah diberikan pada siapapun. Berikan aku kerajaan yang belum pernah aku berikan pada siapapun sebelum aku. Nah, itu Allah kabulkan. Maka kekuasaan dan kerajaannya besar. Yang kedua, Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar dijadikan sebagai imam yang adil, sehingga keputusannya itu adalah keputusan Allah. Dan Allah mengabulkannya. Maka tidak ada raja yang adil seadil Nabi Sulaiman. Nah, yang ketiga, ya Rab, la tada'ala ahdin alladhi yazuru masjidihad Quds Al-Aqsa walau yusalli fi rak'atain illa an tahutta anhu dhunubahu kullaha qabla ayahruja min hadal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun yang berkunjung berziarah ke masjidku ini Al-Aqsa walaupun hanya solat dua rakaat di sana, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum ia keluar mengangkat kaki terakhir dari masjidnya. Dan Rasulullah mengatakan, aku pun berharap dan yakin Allah mengabulkannya. Ini kata Allah, aku akan mengabulkannya. Ya Rasulullah, apakah dia tidak tertarik dengan hal itu? Nah, biarkanlah uang kita yang diterima Israel itu apa ya, penyungkun lah, stimulus buat mereka. Tapi kita bisa memetakan jalan kita ke sana. Demi Allah banyak manfaat yang saya dapatkan. Walaupun demi Allah, begini para muslimin, kalau kita masuk ke Al-Quds, ke Al-Khalil, ke Ariha, kita bisa kemana saja, ke 11 provinsi Palestina. Tapi kita tidak bisa ke Gaza. Tapi kalau kita ke Gaza, kita gak bisa ke Al-Quds. Itulah, itu belum pernah ke Al-Quds kan? Belum, karena sudah dicap bahwa ke Gaza. Maka demi Allah, sampai hari ini saya belum pernah ke Gaza. Saya hanya komunikasi dengan Syekh Gaza ini di luar Gaza, termasuk saya di Al-Khalil bertemu dengan mereka, ataupun di Al-Quds bertemu dengan mereka. Tidak bisa saya ke sana. Kalau enggak salah Al-Khalil ini perbatasan dengan Gaza kan? Al-Khalil. Jauh. 10 km ya. Nah, permasalahan itu. Jadi hal yang terpenting adalah kita untuk memetakan jihad kita. Karena demikian, kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW bahwa Islam tidak akan zahir hatta kita melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Quds. Nah, bagaimana kita akan membawa bendera ini ke Al-Quds sementara kita tidak tahu Al-Quds? Nah, itu memang harga mahal yang tidak jual. Nah, pada akhirnya para ulama sepakat bahwa boleh, tidak apa-apa kita membayar visa ke Israel, tapi ada sesuatu yang lebih besar daripada apa yang mereka terima. Ya, mereka menerima uang kita, tapi itulah bom yang akan membakar hancur pada saatnya. Kapan nanti? Insya Allah tidak lama lagi. Betulkah 2022? Hanya Allah yang tahu. Itu hanya hitung-hitungan, tapi saya luar biasa kagum dengan Dr. Basam Nahat Jaror yang menganalisa dengan matematika Quran dan nubuah Qurannya bahwa Israel dimungkinkan, kemungkinan besar hancur di tahun 2022. Nah, artinya untuk tahun 2022 ada 3 tahun kan? Sejak tahun ini atau 4 tahun, kita melakukan mapping akhir. Ya. Maka ikuti umroh-umroh yang plus Aqsa. Ikuti umroh-umroh yang plus Aqsa, enggak apa-apa kita korbankan itu, tapi demi Allah manfaatkan itu sebaik mungkin. Ketika saya di sana, semua tempat saya jejaki yang saya mampu. Ya, semua titik di Yerusalem tadi, di Al-Quds tadi, kita jajaki. Sampai saya dengan istri saya jalan kaki, Pak, termasuk di sekeliling Al-Quds. Saya kenal di mana distrik Yahudi, di mana distrik Nasrani, dan di mana distrik Muslim, di mana sinagoga, di mana sinagog ini, dan itu artinya kita bisa membawa kita dan jihad kita nanti. Sehingga demi Allah semuanya saya rekam dan saya beritahukan pada teman-teman. Ini peta dakwah kita dan jihad kita di sana. Tapi demi Allah, saya belum pernah satu kali pun ditangkap oleh mereka. Walaupun saya terang-terangan untuk melakukan itu. Kenapa demikian? Karena niat saya adalah saya untuk jihad dan saya membawa keluarga saya untuk sana. Dan saya sudah sampaikan pada istri dan anak-anak saya, jika ada rezeki kita hijrah ke Bumi Syam. Rasulullah bersabda, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Dan sebaik-baik manusia, wa min khiyari ahlil ard yaumaidin alladzina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Kalah orang-orang yang imannya terbaik di muka bumi. Kenapa? Karena angin iliin akan mencabut nyawa mereka ke arah Syam. Indonesia, wallahu alam sawab. Itu tempat para kecebong nanti. Baik, jadi gimana? Ibafila. Namun sebelum itu, tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Husain, bahwa kita coba kumpulkan dana sebanyak mungkin, ibafila. Sampai sekarang saya masih memegang dana teman-teman yang mereka minta Ustaz langsung yang menyampaikan ke sana. Ada, sampai sekarang saya belum mendonasikannya karena mereka minta saya menyampaikannya. Baik, ibafila, itu barangkali, maaf kepanjangan. Oke, baik. Emang ada waktu? Ibafila begini, ini aja, ini kabar gembira dan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini fakta. Fakta kemenangan kita telah dekat. Lagi Ibafila, fakta kemenangan kita telah dekat. Ini CIA, tapi saya sedang mencari kebenaran data ini. Seseorang yang saya percayai, dia mengirimkan data kalau CIA meminta maaf kepada Usama dan keluarganya kalau Usama tidak pernah terlibat. Tapi ini tidak ada artinya, karena fitnah ini sudah tersebar seluruh dunia. Jutaan umat Islam, ratusan ribu umat Islam sudah dibantai, ratusan masjid sudah diratakan, dan Usama sendiri sudah meninggal dunia. Yang penting ini juga penemu sekalian, ini isyarat nampaknya bahwa Imam Mahdi akan segera muncul karena dua pasukannya makin menguat. Kenapa itu? Pernyataan Sekjen PBB yang tadi disampaikan juga oleh Akhina Muhammad Hussein, ya, bahwa solusi satu-satunya untuk Palestina dan Israel adalah dua negara. Ya, PBB mengusulkan Ramallah menjadi pengganti Yerusalem, Al-Quds untuk Palestina. Dan Yerusalem itu atau Al-Quds milik Israel. Demi Allah ini tidak akan pernah kita biarkan sedikit pun, tidak akan pernah berikan. Sultan Abdul Hamid mengirimkan jawaban kepada suratnya Theodor Herzl, demi Allah sejengkal pun tanah Al-Quds Palestina tidak akan pernah saya berikan pada Israel, itu adalah milik umat Islam seluruh dunia sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang disampaikan oleh Sultan Muhammad Hamid, dan insya Allah itu pula yang akan kita pertahankan dengan darah-darah kita, dengan harta kita, sampai kita syahid mempertahankannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bidam biruh nafdika ya Aqsa. Bidam biruh nafdika ya Aqsa. Bidam biruh nafdika ya Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pernyataan kita kepada mereka. Dan ibafilah rahmatullah, ini isyarat kalau Imam Mahdi sebentar lagi akan muncul. Artinya, the real struggle will arrive. Perjuangan yang sesungguhnya akan segera tiba. Pastikan kita termasuk dari mereka. Satu lagi, Hurosan. Amerika sudah menyatakan menyerah dari Taliban dan Afghanistan diserahkan sepenuhnya kepada Taliban dan Amerika akan menarik semua pasukannya. Ini isyarat bahwa pasukan panji hitam akan segera muncul. Artinya Imam Mahdi sebentar lagi datang. Tiga pasukannya. Satu lagi pasukannya adalah Taifah Mansurah dan saya yakin Indonesia. Ahi, saya sekali lagi ya demi Allah, saya mendengar dengan langsung dari mulutnya si Ali Yaqub Al-Abbasi dengan telinga saya sendiri. Tidak bermaksud mengada-ngada dan mohon maaf, ini saya terus tampilkan untuk menyemangati antum sekalian. Berapa kali saya bertemu dengan, enggak, ini hanya gambar saja, enggak apa-apa lah. Atau nanti saya sampaikan, boleh? Oke. Okay. Mohon maaf, ini bukti saja bahwa saya tidak mengada-ngada, demi Allah. Saya sudah dua kali bertemu dengan beliau. Pertama ketika kita seminar Al-Quds di Subway Homan ya. Antum hadir? Di Gaza. Waktu itu Ustaz Joshua Ridal hadir. Ini saya Ali Yaqub Al-Abbasi, saya bertemu beliau juga ternyata yang dua kali di Al-Quds, di Masjidil Aqsa. Ya. Beliau yang saya tanyakan kepada beliau tentang hadis merah putih. Bagaimana Di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi zawali al-ardha." Mohon maaf saya berdiri untuk menyemangati orang-orang. Ini penting. Dan ini adalah cita demi Allah, merah putih akan dikibarkan di Masjid Al-Aqsa, insyaallah. Ini hadis Rasulullah SAW yang menyati. Rasulullah mengatakan dari Sauban radhiyallahu an, "Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Belum mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna Rabbi zawali al-ardha hatta ra'aitu masyariqahu wa maghribaha." Sungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyadu, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawali minha, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai barat dan timur dunia. Rasul kaitkan bangkitan umat Islam menguasai timur dan barat dunia dengan pusaka merah dan putih. Saya tanyakan pada beliau, "Ma ra'yukum an hadzal hadis? Ahunaka mu'allaqah bain hadzal hadis bi biladina li'anna liwana al-ahmar wal abyad?" Ada kaitan antara hadis ini dengan negara kami karena bendera kami merah putih? Apa kata beliau? Persis seperti yang tuan sampaikan. "La nataqid himmatana li tahrir al-Quds wa Falastin ala yadil arabin wala al-ghurbin, lakinnana nataqid anna nusrata min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia." Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds kepada pangkuan kaum muslimin, kepada Arab, tidak pula kepada PBB dan Barat. Tapi kami yakin pertolongan Allah untuk merdekanya Palestina akan datang dari kalian Indonesia. Tiga orang saya tanya dari Palestina. Yang kedua sih, Yusuf Aswaidah, beliau imam besar masjid. So, pada asal saya tanya beliau, sebelum tamu Kazakhstan muncul, saya minta waktu pada beliau sedikit. Anda Syekh tentang hadis ini, beliau pun sama. Tentang merah putih, "Hunaka kasirun min ma'ani hadal hadis, lakinna ihda min hunna," ada banyak arti merah putih. Salah satu arti merah putih adalah kalian Indonesia. Dr. Abu Bakar Al-Wawidah, beliau wakil ketua Rabita Ulama Palestine, wakil dari beliau, juga mengatakan, "Ala kulli biladil muslimin alladzina yakbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarakumullah li zihari hadad din aw li qiyami hadin qiblasah." Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk menegakkan Islam sebelum hari kiamat. Allahu akbar. Ya, wabillahi taufiqullah. Ada banyak lagi yang mengatakan itu, maka saya putih yang Rasul sebutkan adalah kita Indonesia. Lalu apa yang kita siapkan untuk mewujudkan hadis tadi? Pastikan bukan hanya harta, bukan hanya ilmu, bukan hanya tenaga, tapi darah kita, daging kita, tangan kita akan menjadi bagian dari jihad pembebasan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصل على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب اللهم مهزلهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم أنت عدونا وناصرنا بك نحاول وبك نصاول وبك نقاتل اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبهم وقلوبنا بيدك وإنما يغلبهم أنت يا ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنقذ المستضعفين من المؤمنين في غزة. اللهم أنزل نصرتك على إخواننا المسلمين في غزة. اللهم أنزل نصرتك على إخواننا المسلمين في غزة وفي كل بلدان المسلمين. اللهم تقبل المقتول من شهداء غزة شهيدا في سبيلك واجمعهم في جنتك. اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا الذين يقيمون ويجهرون ما من حمة الغزة، الذين يحرروا بلاد فلسطين، الذين يحادون على أعداء مسلمين الغزة اليهود إسرائيل وحزبهم. اللهم اجعل بلادنا هذا الذين يزهرون عهد الألقص على رحاب المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا الله tidak ada Tuhan selain Engkau ya Rabb. Kami menyaksikan bahwa tidak ada sekutu bagimu. Kami kuatkan lagi persaksian kami bahwa tidak ada sekutu ya Allah. Kaulah Tuhan satu-satunya yang menggenggam peradaban manusia. Kemenangan apapun yang Kau berikan kepada hamba-hambamu, itulah datang dan kuasamu. Maka takdirkan kami ya Allah untuk merasakan hawa dan suasana di mana kami merasakan kemenangan di tanah Palestina dan juga di tanah kami Indonesia dan di seluruh dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Lindungi saudara-saudara kami yang ada di negeri Palestina. Begitu pula di negara-negara kaum muslimin semuanya ya Allah. Siapapun di antara mereka yang telah berjuang, balaslah perjuangan mereka ya Allah atas apa yang telah mereka korbankan dengan darah mereka, harta mereka, bahkan nyawa mereka ya Allah. Terimalah mereka syahid di jalanmu ya Rabb, dan berikan kepada mereka surga yang tinggi bersama Nabi dan Rasulmu ya Allah. Dan begitu pula mereka yang telah bersedekah malam ini dan kapanpun ya Allah, yang telah menginfakkan harta mereka untuk merdekanya Palestina dan juangan saudara-saudara kami. Dan demi bertahan hidupnya saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, catatlah mereka sebagai mujahid di jalanmu ya Allah. Catatlah mereka sebagai mujahid lahul mahfuz ya Allah dengan harta dan darah mereka. Andaikan Kau masukkan mereka, para syuhada Gaza di surga, maka pertemukan para sedekah, para muwafiq harta mereka ini dengan para syuhada-syuhada Gaza di surga mereka ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya secara pribadi dan juga wakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada pertama DKM Masjid Nurul Huda. Semoga Allah senantiasa memberkahi masjid ini. Jadikan masjid ini sebagai masjid berkumpulnya orang-orang yang ahli surga, para mutakin dan para pejuang ahli jannah. Dan juga saya mendoakan mudah-mudahan akhirnya Muhammad Hussein bersama keluarga ya dilindungi Allah dan terus bisa menjadi duta kita untuk membuka pintu jihad kita nanti bersama-sama beliau ke Gaza insyaallah. Bagaimanapun memang kita harus hijrah ke sana. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Asy Cepat Tanggap ACT. Semoga diberkahi Allah, dibesarkan Allah dengan jihadnya, terus aktif dalam menyalurkan kontribusi kita kepada kaum muslim Palestina. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di bumi jihadnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi, bumi jihadnya Rasulullah SAW, dan Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk sholat berjamaah di mana merah putih dan panji hitam di tangan dan kiri kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terima kasih. Dan juga kepada Hasan Dakwah, saya juga ucapkan terima kasih atas liputan dan memberikan pahala yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.